Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa nahmaduhu subhanahu nabina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat ke-39 dari surat An-Nur. Bila pada beberapa hari yang lalu kita telah mengkaji dimulai ayat 34, 35, 36, 37, 38 tentang cahaya Allah yang dilimpahkannya melalui kitab suci Al-Quran di rumah-rumah Allah atau melalui zikir, sholat, dan zakat. Kemudian bonus yang diberikan Allah secara triple dan itu sungguh luar biasa. Maka pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita orang-orang yang tidak mendapatkan pancaran nur ilahi itu. Ringkasnya, kafir tak akan mendapatkan pancaran ilahi. Mengingkari Allah membuat hidup ini susah. Atau sikap kekafiran yang ada pada muslim pun membuat hidupnya susah. Apa sikap kekafiran itu? Sikap kekafiran adalah menolak kebaikan, yang dalam dunia entrepreneur dikenal dengan sikap reaktif. Menolak segala arahan dan bimbingan dari orang yang berpengalaman, itu adalah awal kehancuran dalam bisnis, awal dalam kehancuran hidup ini. Sementara iman adalah proaktif, menerima segala kebaikan dari Allah Sang Pencipta, menerima nasihat yang baik dari sesama. Ad-dinu an-nasihah. Maka benar sekali apa yang dikatakan, wallazina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu ad-dham'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallahu 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila air itu didatangi, tidak ada apapun. Didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Sungguh luar biasa ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana keberhasilan menurut kita itu keberhasilan. Bagaimana kesuksesan itu kesuksesan menurut kita. Rupanya tanpa iman, atau lebih tepatnya karena kekafiran, semuanya itu nol besar. Bagaikan fata morgana di daerah yang begitu panasnya terlihat seperti air bagi orang yang dahaga, padahal itu bukanlah air. Menurut kita itu adalah kesuksesan, padahal itulah realitinya kegagalan. Menurut kita itu keberhasilan, padahal sebenarnya itulah kebangkrutan. Inilah yang disebutkan dalam surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Demi masa, hidup ini adalah ikhtiar dalam menggunakan detik demi detik. Innal insana lafi khusr. Semua manusia ini tidak pandang pilih, tidak pandang bulu, siapapun dia, semuanya rugi. Kecuali iman, kecuali mukmin, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Itulah cahaya, itulah hakikat, itulah pencerahan, inilah inspiratif, inilah motivasi. Ada Ustaz Fadli, kami persilahkan. Baik, Ustaz Zainal Arifin, pendengar RRI, sahabat inspiratif, rahimakumullah. Di ayat 39 surah An-Nur, surah ke-24 juz 18, kita sudah sampai di sini pada amsal lagi, permisalan-permisalan lagi yang menjadi yadribullah. Allah di sini memukul kesadaran kita, mengasih contoh kembali, berulang-ulang kita dikasih contoh sampai pada satu titik seharusnya kita sadar dong. Apa yang dikatakan Allah di sini? Bagaimana contoh orang-orang yang kafir, yang kufur baik dalam konteks akidah keimanan, atau kufur seperti yang dimasukkan oleh Ustaz Zainal Arifin, orang-orang yang fasik, kufur atau menolak terhadap kebenaran itu, walaupun dia pada dasarnya adalah beriman, maka amal perbuatan mereka tidak lebih seperti Fata Morgana. Bagaimana di padang pasir yang sudah haus ini, seorang jalan musafir melihat sepertinya ada air, begitu haus, ternyata setelah didekati air itu hilang dan sirna. Inilah dia dalam kehidupan dunia, orang-orang yang berorientasi dunia ansih. Bagaimana orientasinya hanya sependek dunia itu? Bagaimana kita muda, kerja, kemudian tua, berkeluarga, meninggal, begitu doang. Tapi pada saat kita sudah tua tanpa kita sadar karena tujuan kita hanya harta, dan mengajar anak kita dengan harta tanpa iman, maaf, afwan ini, para pendengar yang budiman, insya Allah menjadi pembelajaran, bagaimana kisah seorang tua, bekerja keras siang dan malam, mobil 5, rumah banyak di mana-mana. Ketika anak sudah kuliah, maaf, afwan ini, 3 anaknya, kejadian betul dalam sebuah kisah. Anak pertama itu laki-laki, alhamdulillah meninggal karena narkoba. Yang kedua, yang perempuan, dibawa lari sama bandar narkoba. Dan yang ketiga yang tinggal satu ini, afwan, ini idiot. Pemirsa yang budiman, semoga ini menjadi gambaran, itulah Fata Morgana. Dan banyak sekali dalam kejadian kehidupan kita sendiri pun yang berorientasi capek bekerja di dunia untuk anak kita sekolah tanpa sadar. Ketika SMA sampai surat ke rumah yang mengatakan anak kita tidak masuk sekolah, uang sekolahnya dimakan dan sudah sekian bulan tidak masuk sekolah, cabut sekolah. Apa kita tidak terduduk dan terhenyak dada kita? Ini kan Fata Morgana, para pendengar yang budiman. Maka daripada itu, mari kita lihat apa saja keingkaran-keingkaran kita sampai detik ini sehingga kehidupan kita itu laksana Fata Morgana yang ditulis dalam ayat ini. Ada 2 cobaan yang sangat pedih nanti yang kita rasakan. Cobaan yang pertama adalah bagaimana kita melihat begitu indah kehidupan kita, ibarat ada air di sana, kita sudah haus mau istirahat ini di umur tua, tapi ternyata air itu tidak kita dapatkan. Bisnis besar, portofolio luar biasa, ternyata sudah sampai di ujung, bangkrut dan pailit. Maunya besar, kaya, punya harta, anak-anak bagus sekolah, cuman gak dengan dasar agama, sudah besar anaknya, membangkang dan durhaka. Ini cobaan yang pertama, haus kita, dan kita tidak dapat ternyata air itu. Yang kedua, yang paling berbahaya adalah, cobaan, seperti yang dikatakan Sa'rawi, dalam tafsir Sa'rawi adalah, cobaan atas siksa menunggu itu tadi. Sudah kita haus, kita menunggu untuk mendapatkan air. Laksana orang dalam penjara, sudah mau dikasih air di depannya, sudah mau dikasih, dituangkan di mukanya. Bagaimana itu luar biasa? Sudah hausnya makin bertambah, malunya juga terasa. Inilah dia cobaan menunggu di mana? Di kubur, para pendengar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai nanti di dunia kita haus, habis, bangkrut, pailit dari apa yang kita gambarkan, dan di kubur kita disiksa habis-habisan karena sakitnya kita saat menunggu. Maka semoga ini menjadi pencerdasan buat kita bersama, menjadi inspirasi buat kita bersama. Hidup kita harus kembali kepada tuntunan orientasi kehidupan ukhrawi supaya tidak fata morgana. Yuk, balik ke Allah, zikir kepada Allah, salat, zakat, sedekah, dan Allah, ikhtiar Allah, insyaallah. Ya, terima kasih Ustaz Fadli yang sudah menambah kajian kita di ayat 39 ini dengan begitu inspiratif dan memotivasi kita. Mudah-mudahan gerakan kita untuk lebih mencintai Al-Quran, mengkajinya di rumah-rumah Allah, dengan gerakan ayo kita matikan televisi dari maghrib sampai isya, ayo kita ajak keluarga kita untuk mengkaji dari maghrib sampai isya, ayo kita membaca dan belajar dari maghrib sampai isya dan berlanjut sampai malam. Karena apa? Karena gerakan cinta Al-Quran, gerakan cinta masjid adalah menghindari hidup dalam Fata Morgana. membaca Al-Quran, sholat, berzakat, berbagi, mewujudkan rasa empati dan simpati di antara manusia yang senang dan atau lagi dalam berkesedihan. Allah memberi balasan kebaikan bila kita berbuat baik, dan balasan keburukan pun menanti kita bila kita memilih jalan yang salah dan tersesat. Pilihan ada di hadapan kita, dan hidup ini tidak lebih dari pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.